الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله حاضرينكم مسلمين والمسلمات yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa bosan dan tanpa jemu kita panjatkan tahmid dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin tabaraka wa taala, karena kita yakin segala kenikmatan, segala kebaikan, segala kemudahan hanyalah datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Ma'asyiral ikhwah, a'azzakumullah jami'an. Suatu kebahagiaan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan diri ini untuk bisa bertemu, berkumpul bersama ikhwah fillah, ahlu sunnah wal jamaah, hamba-hamba Allah yang berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang saleh. Kebahagiaan yang besar, kenikmatan yang sangat berharga, karena pertemuan yang seperti ini akan mendatangkan manfaat dunia dan juga akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan bermajlis ilmu di salah satu rumah dari sekian rumah-rumah Allah, akan ada rahmat Allah, akan datang sakinah dari Allah, akan ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menemani hamba-hambanya yang sedang belajar ilmu agama Islam. Dan lebih mulia dari itu, nama-nama mereka akan disebut-sebut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, disebut-sebut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diperdengarkan kepada setiap makhluk, para malaikat yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini keutamaan yang akan didapat oleh seorang muslim atau muslimah yang dia menyempatkan diri untuk duduk di majlis ilmu. Maka ikhwah fillah barakallahu fikum, niat adalah sesuatu yang paling penting untuk kita senantiasa menjaganya. Di awal, di pertengahan, dan juga di akhir acara seperti ini, kita harus terus meluruskan niat al-ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Bahkan ikhwan fillah a'azzakumullah jami'an, ketika kita mengarungi berbagai macam rintangan untuk bisa menembus gerbang talabul ilmi, kita langkahkan kaki dari rumah menuju masjid yang mulia ini, atau kita menaiki kendaraan seadanya untuk bisa sampai ke masjid yang mulia ini, tentunya di perjalanan banyak kesulitan, atau mungkin ada kesulitan walaupun sedikit, namun ternyata di balik kesulitan itu semua tersimpan kebaikan, manfaat untuk kita sebagai hamba-hamba Allah yang memiliki modal Islam dan iman. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kejelekan menimpa seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan, baik kejelekan itu berupa rasa capek, hanya sekadar rasa capek, lelah, letih. Mungkin kita sudah bekerja untuk mencari nafkah, maisha untuk anak dan istri kita. Atau mungkin capek karena kita duduk di majlis ilmu. Atau kita capek karena menempuh perjalanan untuk bisa sampai di masjid Allah. Segala bentuk capek. Atau berupa rasa sakit atau penyakit. Atau berupa kegelisahan dikarenakan pikiran kita, atau berupa kesedihan dalam hati dikarenakan ada sesuatu yang meninggalkan kita, yang pergi dari kita atau luput dari kita, atau bahkan hanya karena gangguan, atau berupa kecemasan, kegelisahan dalam hati, bahkan kata Rasulullah mungkin saja berupa duri kecil yang menusuk kulit salah satu di antara kita. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kafarah untuknya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan, menghapuskan dosa dan kesalahannya. Subhanallah. Maka kebahagiaan yang sangat besar, di satu sisi kita dijanjikan mendapatkan banyak kebaikan dan keutamaan karena kita bermajlis ilmu seperti ini. Di sisi lain, ketika kita merasakan hal-hal yang kita tidak sukai, hal-hal yang jelek menurut kita, ternyata di balik itu semua ada kafaratuz dzunub, menjadi sebab terhapuskannya, diampunkannya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dan tentunya masing-masing kita kadar kesulitannya berbeda-beda. Yang sudah berumah tangga berbeda kadar kesulitannya dengan yang masih bujang ketika dia akan mendatangi majelis ilmu. Yang baru punya anak satu berbeda kesulitannya dengan yang sudah memiliki anak dua, tiga, atau empat. Apapun kesulitan yang ada, sekecil apapun, sedikit apapun, di balik itu semua pasti ada kafarah, penghapus, penggugur dosa dan kesalahan kita. Maka apapun kondisi yang kita hadapi, tahmid dan syukur harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, walhamdulillah ala kulli hal. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku di jalan Allah tabaraka wa ta'ala yang saya cintai karenanya. Di sesi ketiga ini, di muhadharah atau kajian Islam pada hari ini, di masjid yang kita cintai ini, masjid yang mulia, tersisa tema di tengah-tengah kita tentang fiqhus siyam atau fikih puasa. Sebenarnya untuk membahas fikih puasa atau fikih saum ini perlu waktu yang sangat lama. Waktu yang tersisa sekitar 1 jam atau mungkin lebih sebetulnya tidak mencukupi. Namun sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Kebaikan yang tidak bisa diambil secara keseluruhan bukan berarti harus ditinggalkan semuanya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, kita berusaha untuk mengambilnya walaupun mungkin terbatas. Maka musta'inin billah, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memulai membahas seputar fikih puasa Ramadan. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, akramakumullah jami'an. Ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, maka ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Minimalnya ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Poin yang pertama, seorang pun di antara kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan maksud berjaga-jaga jangan sampai Ramadan telah masuk pada 1 atau 2 hari itu sementara mereka tidak mengetahuinya. Yang seperti ini tidak benar jika dilakukan. Adapun kalau berpuasa 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan karena bertepatan dengan kebiasaan dia, seperti misalkan puasa Senin Kamis atau puasa Daud yang dia rutin mengerjakannya, maka yang seperti ini insyaallah taala la ba'sa bihi, tidak mengapa. 2 hal ini perlu dibedakan, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin puasa 1 atau 2 hari sebelum masuk Ramadan karena untuk jaga-jaga, ini adalah sesuatu yang tidak ada contoh dari Rasulullah ataupun para sahabat radhiyallahu anhu. Hal ini diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Abu Hurairah, kita kenal beliau, seorang sahabat yang ghazir ilmunya. Ghazir itu sangat banyak ilmunya. Deras ilmu beliau. Beliau sangat banyak meriwayatkan hadis. Hadis-hadis sahih yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pertanyaan agar mencerahkan suasana di siang ini. Siapa yang tahu nama Abu Hurairah? Acungkan tangannya. Ah, sebelah sana. Siapa namanya? Masya Allah. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani, dari suku Daus, dari negeri Yaman. Ta'al antum, ada sedikit hadiah. Diambil. Kecuali kalau tidak mau. Ini hadiah dari panitia, ya. Kalau saya pribadi enggak bawa apa-apa. Iya. Ayo. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu." Kata baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari." Kecuali seseorang yang biasa berpuasa dengan puasa tertentu, maka tetaplah ia berpuasa. Gamblang kan keterangan Rasulullah, la tuqaddimu Ramadan bisawm yaumin aw yaumain. Jangan didahului Ramadan dengan puasa satu atau dua hari, kecuali jika seseorang sudah terbiasa melakukan puasa sunnah dan ternyata bertepatan dengan waktu hari tersebut. Ini poin pertama yang harus kita perhatikan sebelum memasuki bulan Ramadan. Poin yang kedua, harus kita ketahui bersama bahwa penentuan masuknya bulan, yakni bulan Ramadan, adalah dengan cara melihat hilal. Ini berlaku untuk bulan Ramadan dan bulan-bulan selainnya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya sampai Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Yang benar penentuan awal bulan itu dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Hilal itu bulan yang pertama muncul ya di awal bulan. Kita sebut hilal itu bulan sabit, tapi masih kecil ya, bulan sabit yang kecil. Dan bulan-bulan dalam hitungan tahun Hijriah atau tahun Islam itu hanya terdiri mungkin 29 hari atau 30 hari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim, datang dari sahabat Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar Abu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, kata Ibn Umar, ketika Rasulullah menyebutkan hitungan jumlah hari-hari bulan Ramadan dan juga bulan-bulan Hijriah lainnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam sambil bersabda, asy-syahru hakada wa hakada wa hakada, thumma 'aqada ibhamahu fi ats-tsalitsah. Kata Rasulullah, satu bulan itu adalah begini, begini, dan begini. Di kali ketiga mengatakan begininya, Rasulullah melipat salah satu jarinya. 10 jari tambah 10 jari berapa? 15. 10 jari tambah 10 jari 25. 20. Tambah segini 9. Jadi berapa? 29. Fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maka saumlah kalian karena melihat hilal yang muncul di awal bulan, dan aftiru beriftarlah, maksudnya selesai kalian dari Ramadan, lakukanlah Idul Fitri karena melihat hilal. Fa in ughmi 'alaikum faqduru lahu 30. Tetapi apabila ternyata terhalangi untuk kalian nampaknya hilal, mungkin karena mendung, tidak terlihat nampaknya hilal di malam atau di hari 29. Faqduru lahu 30, maka kata Rasulullah, genapkanlah hitungan yang menjadi 30 hari untuk satu bulan. Maka jelas, untuk melihat bulan Ramadan awalnya, untuk melihat bulan Syawal awalnya, dan bulan-bulan yang lainnya, kita melihat apa? Hilal. Seandainya hilal tidak terlihat di hari ke-29, apa yang kita lakukan? Menggenapkan satu bulan itu menjadi 30 hari. Sehingga dalam bulan-bulan Islam tidak ada hitungan hari dalam sebulan itu 28 hari atau 31 hari, tidak ada. Imma 29, imma 30. Baik. Ini poin kedua yang harus kita perhatikan. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang kita katakan terkelabui oleh dai-dai yang tidak bertanggung jawab. Ada yang menentukan awal Ramadan, awal Syawal dengan ilmu hisab. Padahal tidak tepat jika ilmu hisab digunakan dalam hal ini. Karena sudah jelas bimbingan Rasulullah, lihat hilal, kalau tidak terlihat maka genapkan 30 hari. Selesai. Nah, ini poin kedua yang harus diperhatikan. Kemudian poin yang selanjutnya yang harus kita perhatikan, poin ketiga sebelum kita memasuki bulan Ramadan, yaitu apabila hilal telah terlihat pada satu negeri, maka diharuskan bagi seluruh negeri di dunia untuk berpuasa. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama yang bersandarkan kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Maka siapa saja dari kalian yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa. Ditegaskan juga dengan hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar. Dari sahabat Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Datang juga dari Abu Hurairah. Mereka semua menukilkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghummi 'alaikum asy-syahr fa'addu 30." Puasalah kalian karena melihat hilal dan tinggalkan oleh kalian bulan Ramadan karena melihat hilal. Jika ternyata tertutup bulan tidak terlihat, maka genapkanlah hitungan bulan itu menjadi 30 hari. Barakallahu fikum. Namun berkaitan dengan poin ketiga ini, karena tentunya setiap negeri memiliki pemerintah, ya kan? Setiap negara memiliki penguasa. Seandainya kita dihadapkan di satu sisi sudah terlihat hilal di satu negeri, tetapi di sisi lain pemerintah belum menetapkan, maka di sini jalan yang paling utama, jalan yang paling selamat adalah kita menunggu keputusan pemerintah, penguasa muslim yang sah di negeri kita. Dan seandainya semua kaum muslimin mau mengikuti pesan Rasulullah, ketika Rasulullah menyebutkan hari saum adalah ketika kalian saum semuanya. Hari fitri, hari idul fitri, ketika kalian semua beridul fitri. Seandainya semua kaum muslimin mendengar bimbingan Rasulullah seperti ini, pastilah tidak akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi perbedaan penentuan hari untuk awal Ramadan atau awal Syawal. Yang ini mengatakan tanggal 8, yang itu mengatakan tanggal 9, yang di sana mengatakan tanggal 10. Perpecahan yang terjadi. Bahkan tidak sedikit hal seperti ini itu dibumbui di sampingnya dengan saling ejek, ya kan? Wah, kamu ini kelompok sana, benderanya hijau atau benderanya biru, ya. Kenapa? Karena kamu ikut tanggal 8 atau tanggal 9. Bahkan tidak sedikit yang saling ejek, saling mencaci maki, sehingga mereka terlupakan dengan akhlak seorang muslim yang mulia. Tetapi seandainya mereka barakallahu fikum menyerahkan urusan kepada pemerintah, kepada penguasa, penguasa menetapkan tanggal sekian semua ikut, kan selesai, damai semua, tentram. Gak perlu kita sikut-sikutan, gak perlu akhirnya kita saling membangga-banggakan bendera, ya kan? Gak perlu kita saling membangga-banggakan kelompok yang ternyata kelompok tersebut pun gak jelas apa pijakannya. Dikatakan pijakannya kurang sunnah, realitanya banyak hal yang mereka lakukan berselisih dengan Quran sunnah. Walaikumsalam. Ini beberapa poin yang harus kita perhatikan sebelum kita memasuki bulan Ramadhan. Kemudian hadirin rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mulai memasuki pembahasan-pembahasan terkait dengan puasa Ramadhan. Pembahasan yang pertama, adalah tentang niat dalam berpuasa atau shaum. Poin yang pertama dalam pembahasan pertama ini adalah tidak diragukan bahwa niat merupakan syarat sah puasa. Bahkan niat merupakan syarat sah semua amalan-amalan ibadah. Ya kan? Salat tanpa niat yang benar sah tidak? Tidak sah. Puasa tanpa niat yang benar tidak sah. Sedekah tanpa niat yang benar tidak sah. Semua amalan ibadah jika niatnya tidak benar maka tidak sah amalannya. Walaupun terlihat oleh kasat mata itu amalan sudah benar. Barakallahu fiikum. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya bagi tiap-tiap amalan itu ada niat. Dan tiap-tiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Seseorang akan mendapatkan hasil akhirnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik, pertanyaan lagi. Siapa yang tahu hadis ini, innamal a'malu binniyat, diriwayatkan oleh imam hadis siapa dan datang dari sahabat siapa? Nah, siapa yang tahu? Ah, ahlan, ayatullah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, benar. Dari sahabat Umar atau Abu Bakar? Abu Bakar atau Umar? Umar atau Abu Bakar? Umar, sudah 3 kali ya. Yakin, Umar. Betul, dari Umar bin Khattab, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tafadhal, sedikit hadiah. Maka jelas seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan harus memperhatikan masalah niat. Poin yang kedua, harus kita pahami bersama bahwasannya niat tempatnya adalah di dalam hati. Niat tempatnya adalah dalam hati. An-niyyah mahalluha qalba. Niat itu tempatnya adalah hati. Dan juga tidak perlu dilafazkan. Bahkan tidak ada satu amalan ibadah pun yang niatnya itu dilafazkan, tidak ada. Rasulullah tidak membimbingkan. Salat tidak ada niatnya dilafazkan. Puasa juga tidak ada. Sedekah juga tidak ada. Haji, umrah juga tidak ada. Wah tadi Ustaz, dalam haji dan umrah itu ada ucapan labbaik Allahumma labbaik. Ya. Apa itu namanya? Talbiyah. Itu niat diucapkan. Jawabannya itu bukan niat. Wahai saudaraku, itu bukan niat. Itu diantara syariat yang harus diucapkan. Katakanlah lafaz yang masuk ke dalam amalan haji atau umrah yang harus diucapkan. Namanya talbiyah, kan? Bukan niat. Niat di mana? Tetap niat haji di hati, niat umrah di hati, semuanya. Barakallahu fiikum. Dan hal ini pun bisa difahami dari hadis di atas. Hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, afwan, hadis Umar bin Khattab riwayat Al-Bukhari dan Muslim tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahkan semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya niat itu tempatnya dalam hati. Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Taimiyah dan semuanya bersepakat niat itu adalah dalam hati dan tidak perlu dilafazkan. Poin yang ketiga, diwajibkan bagi orang yang akan berpuasa untuk berniat semenjak malam harinya. Dan maksud malam hari di sini adalah dari mulai terbenam matahari atau setelah terbenam matahari sampai terbitnya fajar, itu malam. terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Bukan terbitnya matahari, terbitnya fajar, waktu subuh, azan subuh. Ini malam namanya. Dan di malam ini kita harus berniat, ya, harus berniat. Dilafalkan tidak? Tidak. Cukup dalam hati, ya, cukup dalam hati. Dan di antara bukti kita berniat untuk besoknya puasa, misalkan azan subuh jam 4:30 sekarang, kurang lebih, kita bangun jam 3:30 atau jam 4. Lah kenapa Anda bangun? Saya mau makan sahur. Kira-kira sudah ada niat belum? Sudah ada. Karena kalau hatinya tidak berniat untuk puasa, untuk apa dia bangun? Untuk apa dia makan sahur sebelum sholat subuh? Ya kan? Nah, ketika kita akan minum gelas misalkan, ada airnya. Bismillah terus begini. Kira-kira ada niat nggak dari saya untuk minum air? Ada kan? Dan tanpa harus saya katakan, nawaitu an ashrib atau an ashrab syurbah. Kan nggak seperti itu. Saya berniat untuk meminum air di gelas ini. Gelas yang terbuat dari kaca buatan Banjaran. Wah, panjang lagi. Kan nggak seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Yang penting di malamnya ada niat. Di mana tempatnya niat? Dalam hati. Dan ketika kita bangun untuk makan sahur pun sudah terbukti ada niat di situ. Baik. Poin yang keberapa sekarang? Poin yang keempat. Kewajiban berniat dari malam hari ini umum ya, berlaku pada puasa wajib dan juga puasa sunnah. Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan pendapat para ulama. Walaupun untuk puasa sunnah, seandainya lupa niat, maka dilanjutkan puasanya. Barakallahu fikum. Tetapi hukum asalnya, niat di malam hari untuk besok puasa itu harus ada, baik untuk puasa wajib ataupun puasa yang sunnah. Poin yang kelima, perlu kita ketahui bahwasannya bukan merupakan hal yang benar jika merasa cukup dengan niat satu kali ketika akan memasuki bulan Ramadan. Di akhir bulan apa sebelum Ramadan? Muharram. Sebelum Ramadan bulan apa? Sya'ban, Masya Allah. Sebelah sini suaranya paling keras. Baik. Di akhir bulan Sya'ban, berniat kita untuk saum 30 hari Ramadan atau sebulan penuh Ramadan. Tidak cukup seperti itu. Ya, ini keliru. Tetapi setiap malamnya harus ada niat untuk besok kita puasa. Namun ingat, tanpa dilafadzkan dan tanpa dirinci yang akan memberatkan kita. Saya niat besok puasa hari kesekian Ramadan. Gak perlu seperti itu. Cukup ada niat besok kita mau puasa. Puasa wajib Ramadan. Ini dilakukan di malam hari. Barakallahu fiik. Dan ini pun merupakan pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Tiga poin terakhir yang kita tadi sebutkan. Berarti poin keberapa saja? 3, 4, 5. Ini berdasarkan perkataan sahabat Abdullah bin Umar. Dan juga berdasarkan perkataan Hafsah radiyallahu anhuma, yang riwayatnya berhukum marfu'. Mereka mengatakan, man lam yubayyit as-siyam minal layl fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa dari malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Hadis umum. Ini pun diakui oleh Syekh Mukbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Siapa yang tidak berniat untuk puasa di malam harinya, maka tidak ada puasa bagi dia. Namun ingat, niat itu tempatnya di hati. Di hati niat itu. Poin yang keenam, seandainya telah pasti masuk satu Ramadan dan berita tentang hal itu belum diterima kecuali pada pertengahan hari, maka hendaknya bersegera berpuasa sampai maghrib walaupun telah makan atau minum sebelumnya, dan tidak ada kewajiban mengqadha. Paham? Belum ada info hari ini adalah satu Ramadan, kita aktivitas seperti biasa, bangun sholat subuh, kemudian memasuki waktu sarapan pagi, kita ambil sarapan pagi. Pas jam 8:30 ada informasi ke kita, sekarang sudah masuk satu Ramadan. Apa sikap kita? Maka sikap kita adalah berhenti dari makan dan minum dan dari pembatal-pembatal puasa lainnya. Kita langsung ketika itu juga melakukan puasa. Niat puasa wajib sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Dan tidak harus mengqadha. Itu terhitung satu hari puasa sah. Pernah kejadian? Ada yang pernah mengalami tidak? Biasanya harus ada ya. Kenapa? Karena di negeri kita ini terjadi banyak perselisihan tentang penentuan awal Ramadan. Ada beberapa ikhwah cerita mengalami hal seperti itu. Tapi biasanya yang tinggalnya di pelosok, yang informasi memang lambat masuk ke sana. Baik. Hal ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang datang dari Salamah Ibn Al-Aqwa' radhiyallahu anhu menyebutkan, ba'atha Rasulullah rajulan min aslam yawma Ashura fa'amarahu an yu'zina finnas man kana lam yakum falyakum wa man kana akal falyutimma siyamahu ila layl. Kata Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengutus seorang laki-laki dari Bani Aslam. Ketika itu di hari Ashura. Hari Ashura. Puasa Ashura itu tanggal berapa, bulan apa? 10 Muharram. Bukan 10 Ramadan ya. Tidak ada puasa Ashura di bulan Ramadan. Baik. Dan Rasulullah memerintahkan laki-laki dari Bani Aslam ini untuk mengumumkan kepada manusia, siapa yang dia sedang saum, maka terus dia berpuasa sampai sempurna. Dan siapa yang telah makan, maka hendaknya dia melakukan saum dan sempurnakan saumnya sampai maghrib. Barakallahu fiik. Jadi hampir sama kondisinya dengan apa yang disebutkan oleh Salamah Ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu ini. Jadi jangan ragu ya, seandainya kita masih menunggu keputusan pemerintah kapan tepatnya satu Ramadan yang diputuskan oleh pemerintah muslim kita, ternyata di hari yang ditetapkan oleh pemerintah puasanya itu adalah satu Ramadan, kita sudah makan, sudah sarapan pagi ya, sudah sabu-sabu, sarapan bubur. Baru datang informasi, hari ini kata pemerintah satu Ramadan. Gak usah lagi kita SMS ke ustaz, ustaz ini bagaimana? Gak perlu lagi kita telepon ya ke ustaz, ustaz. Langsung kita amalkan. Kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan menyempurnakan puasa sampai maghrib. Karena enak kalau sudah punya ilmu ya kan, nggak perlu merepotkan orang banyak. Baik, ini pembahasan pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, Pembahasan pertama tentang apa barusan? Niat dalam berpuasa. Pembahasan yang kedua tentang waktu pelaksanaan shaum. Jelas waktu pelaksanaan shaum wajib ataupun sunnah diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal layl." Dan makanlah kalian, minumlah kalian sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam. Benang putih, benang hitam maksudnya cahaya fajar. Minal fajar, dari cahaya fajar. Thumma atimmu siyama ilal layl. Setelah nampak fajar, benang putihnya itu fajar, fajar shadiq, fajar yang kedua muncul di waktu salat subuh, maka sempurnakanlah puasa. Sampai kapan? Ilal layl, sampai malam. Kata para ulama ahli tafsir, yakni sampai permulaan malam hari. Kapan permulaan malam itu? Kapan? Hah? Wallahu a'lam. Ketika terbenam matahari. Kapan akhir malam? Ketika terbit fajar. Fajar shadiq atau fajar kadzib? Hah? Fajar shadiq, fajar yang benar. Baik. Ini pembahasan kedua tentang pelaksanaan puasa. Jelas ya, kita berpuasa dari semenjak terbit matahari sampai terbenam, afwan, terbit fajar sampai terbenam matahari. Baik. Terkadang yang tidak fokus itu bukan yang menyimak saja ya. Pemateri juga kadang enggak fokus. Bilangnya A jadinya B. Maunya C jadinya Z. Baik. Puasa itu dilakukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka patokan untuk kita berbuka puasa itu adalah terbenam atau belumnya matahari. Kalau matahari sudah terbenam, ya sudah. Berbuka kita. Bukan azan, Ustaz, bukan. Azan itu hanya membantu. Kalau kita bisa menentukan sendiri, sudah terbenam ini matahari. Dengan yakin, ya, jelas, akurat. Maka ya sudah, kita mulai untuk berbuka puasa. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu dan tidak punya pengalaman, ya tunggu muazzin. Karena muazzinlah yang membantu kita untuk mengetahui telah terbenamnya matahari. Namun ingat, hukum asal patokan kita berbuka puasa adalah terbenamnya matahari. Jangan sampai seandainya terjadi muazzinnya kesiangan, bukan kesiangan ya, kemalaman. Kalau untuk azan maghrib kemalaman, tidak ada kesiangan. Muazzinnya terlambat kemalaman. Entah dia kemana, ketiduran atau mungkin mandi atau apalah. Dalam kondisi sudah gelap, jelas matahari sudah terbenam. Dan memang tidak ada muadzin kecuali muadzin itu saja. Jangan sampai nanti tunggu muadzin. Padahal sudah jelas matahari terbenam. Nah, di sini ya perlunya ilmu. Barakallahu fiikum. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tentang makan sahur. Adalah tentang makan sahur. Ada beberapa poin yang perlu kita bahas di pembahasan ketiga ini. Poin yang pertama, makan sahur adalah suatu hal yang sangat disunnahkan dalam syariat Islam yang mulia ini. Menurut ittifaq ulama, menurut kesepakatan dan para ulama rahimahullah ta'ala, sepakat ulama. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menganjurkannya. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa pada sahur itu terdapat apa? Hah? Barokah. Bukan kupon. barokah. Di dalam makan sahur itu ada barokah bagi seorang muslim, yang mana barokah ini bisa dia rasakan di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim datang dari Anas bin Malik bin Nadhr Abu Hamzah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam makan sahur itu, dalam praktek makan sahur itu terdapat barokah. Nah, maka jelas beliau pun sallallahu alaihi wasallam menjadikan sahur itu sebagai salah satu syiar. Syiar itu simbol Islam yang sangat agung, yang membedakan kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang datang dari sahabat Amr bin Ash. Amr bin Az radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahur." Atau aklatus sahur. Perbedaan atau pembeda antara puasa atau saum kita kaum muslimin dengan puasa mereka ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Pembedanya apa? Saum kita dengan saum mereka? Akalatus sahur. Makan sahur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di samping dia mendapatkan barokah karena makan sahur, dia pun telah melakukan syiar Islam yang mulia. Simbol Islam yang mulia. Pembeda saum muslimin dengan saum ahlul kitab. Baik. Kemudian poin yang kedua yang harus kita perhatikan dalam pembahasan ketiga ini adalah disunnahkan mengakhirkan sahur sampai mendekati waktu azan subuh, yakni waktu terbitnya fajar shorik. Diakhirkan. Baik. Di sini ada perbedaan antara iftar buka puasa dengan sahur. Kalau iftar yang paling afdolnya disegerakan. Kalau sahur yang paling afdolnya ditakhir, diakhirkan. Diakhirkan. Ya, jarak setengah jam sebelum azan atau 15 menit sebelum azan. Kan makan itu tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Baik. Jadi yang paling afdol adalah mendekati azan subuh. Itu waktu sahur yang paling zen, yang paling afdol. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim. Datang dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Katanya, "Tasahharna ma'a Rasulillah, thumma qumna ila shalah." Kata Zaid bin Thabit, "Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berdiri untuk mengerjakan salat. Qultu, kam qudru ma bainahuma?" Seseorang bertanya, "Berapa kira-kira ukuran atau jarak antara keduanya?" Antara apa? Antara makan sahur, waktu makan sahur dan waktu berdiri untuk mengerjakan salat subuh. Qala 50 ayah. Dijawab, kurang lebih seukuran atau sejarak membaca 50 ayat Al-Quran. Ini ayat yang standar ya, bukan ayat-ayat di surat Al-Baqarah, Al-Imran, bukan. Baik. Ad-Duha ada berapa ayat? 11. Dikali 3 jadi berapa? 33. Kalau ingin 50 ayat, 11 dikali berapa? Ayo, bingung kalau matematika. Bismillah. Lebih bingung dari ilmu hadis ya. Iya. Berapa? 11 kali 4 berapa? 44, masih kurang 6. Bisa enggak 11 kali berapa untuk menjadi 50? Allahu a'lam. Baik, sekian ya. Kurang lebih 50 ayat. Ayat-ayat yang pendek tentunya, bukan ayat-ayat yang panjang. Baik. Jadi tidak terlalu jauh jarak makan sahur Rasulullah dan para sahabat dengan waktu salat subuh. Jadi keliru seandainya salat subuh itu 4:30, azan subuhnya 4:30, dia bangun 2:30 untuk sahur. Padahal makannya itu cuma 5 menit, 10 menit, paling lama juga berapa? Enggak nyampe 1/2 jam kan? Ada yang makan sampai 1/2 jam. Enggak tahu makannya segimana itu. Barakallahu fiik. 2:30 dia bangun makan sahur. Habis itu ngapain? Tidur lagi. Biasanya yang seperti ini salat subuhnya juga kesiangan ya. Barakallahu fiik. Jadi sangat dekat dengan waktu azan subuh. Itu yang paling afdol kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang selanjutnya. Poin ke berapa? Ketiga. Dari hadis di atas, hadis Zaid bin Thabit, juga bisa dipetik kesimpulan tentang disunnahkan sahur berjamaah. Subhanallah. Berjamaah itu tidak harus dengan jamaah masjid saja. Kita sahur dengan anak dan istri, itu sahur berjamaah. Istri kita, anak-anak kita, subhanallah. Terlebih ketika kita bisa makan berjamaah dengan keluarga, anak istri kita, itu ada nilai lebih. Ada kesenangan lebih, subhanallah, nikmat. Atau ketika kita i'tikaf, makan sahur berjamaah dengan mu'takifin yang lainnya, orang-orang yang sedang beri'tikaf. Disunnahkan sahur berjamaah. Dalilnya tadi, hadis Zaid bin Thabit riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis itu juga datang dari Anas bin Malik. Baik. Poin yang keempat, dan sebaik-baik makanan yang dipakai untuk bersahur oleh seorang mukmin adalah kurma. Makanan yang paling baik untuk dimakan, dimakan sahur, ketika makan sahur adalah at-tamr, kurma. Hal ini berdasarkan hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mat sahuril mu'min at-tamru." Sebaik-baik, seutama-utama makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Ingat, ini bukan keharusan ya. Bukan keharusan. Sehingga seseorang yang tidak sahur dengan kurma bukan berarti dia menyelisihi sunnah, tidak. Dia hanya meninggalkan yang terbaik. Wah, tapi kalau kurma saja enggak tahan, Ustaz. Enggak tahan apanya? Enggak tahan lapar. Ya, ditambah dengan makanan yang lain. Ada daging pakai nasi, ya? Mangga. Sahur. Ada sisa es cendol ya semalam, diselesaikan sisanya. Ada air kopi, boleh, bebas ya. Tetapi kalau kita mengkategorikan yang terbaik makanan untuk sahur adalah kurma. Kenapa? Karena sudah ada ketentuannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kabar punya kabar dari beberapa ahli medis, subhanallah, di dalam kurma itu terdapat berbagai manfaat. Ya, di dalam kurma itu terkandung berbagai macam zat yang sangat positif. Nah, kemudian poin yang kelima tentang batas akhir bolehnya makan sahur. Batas akhir bolehnya makan sahur adalah sampai azan subuh. Sampai azan subuh. Maka apabila telah masuk azan subuh, hendaknya seorang yang sahur itu menahan makan dan minum. Hal ini sebagaimana tadi ayat di surat Al-Baqarah ayat ke-187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr. Thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Makan minumlah kalian sampai jelas nampak benang putih dari benang hitam, yakni cahaya fajar. Mulai itu, sejak itu sempurnakan saum sampai malam, yakni sampai terbenam matahari. Dan di sini ada sebagian riwayat yang menyebutkan bolehnya seseorang makan atau minum walaupun sudah azan subuh, sudah dikumandangkan azan, tetapi dia masih memegang makanan atau minuman tersebut. Wallahu a'lam. Yang saya ingat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimallahu taala, riwayatnya terkait atau berkaitan dengan minuman. Minuman saja. Jadi kasusnya ketika kita sedang sahur, kita masih memegang minuman. Tiba-tiba azan. Maka kata Rasulullah, diperbolehkan kita menyelesaikan minuman yang sedang kita pegang. Bismillah. Kan enak. Barakallahu fiikum. Bukan berarti apa yang tersisa di gelas dan piring kita, walaupun sudah azan, masih ada sisa di piring, terusakan aja. Enggak seperti itu. Ya, jadi ketentuannya hanya minuman yang masih dipegang. Ketika azan dia masih megang. Ya. Bukan ketika sudah pertengahan azan langsung dia megang. Itu enggak termasuk. Apalagi yang enggak dipegang sama sekali. Ya. Wah, itu kan masih sisa, sayang. Mubazir katanya. Tidak seperti itu, barakallahu fiikum. Batasannya hanya yang terpegang, minuman saja. Wallahu a'lam. Itu riwayat yang ana ingat. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ke-6 ya. Betul ke-6? Hah? Poin keberapa? Ke-6. Apabila telah yakin masuk waktu subuh dan seseorang sedang makan atau minum, maka hendaknya dia berhenti dari makan dan minumnya. Ini yang paling afdol. Walaupun di tangannya masih ada segelas susu misalnya. Di tangannya masih ada segelas kopi misalnya. Sudah azan terdengar langsung dia berhenti makan dan minum. Berhenti. Ini merupakan fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. Yang diketuai ketika itu oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Hal seperti ini juga ketika sudah terdengar azan, bagaimanapun kondisi kita, langsung kita berhenti dari makan dan minum segera. Selain fatwa Lajnah Daimah, ini pun fatwa Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dan juga beberapa ulama lainnya berdasarkan nas ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 187. Baik. Dan sebagian kaum muslimin mereka beralasan tidak mengamalkan amalan tadi, bersegera untuk menahan diri dari makan dan minum ketika terdengar azan subuh. Mereka beralasan dengan satu riwayat yang tadi kita singgung. Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dan ternyata ina bejana itu masih berada di tangannya, maka janganlah dia meletakkan bejana tersebut sampai dia menyelesaikan hajat atau keperluan dari bejana tersebut. Syekh Muqbil menyebutkan tadi penjelasannya. Ini hanya berlaku untuk minuman. Riwayat yang sahihnya adalah minuman saja. Itu pun kejadiannya kalau ketika azan datang dia sudah memegang. Adapun riwayat yang tadi kita baca, ina secara umum, bejana apa saja yang berisi apa saja, Riwayat seperti ini adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah sehingga tidak bisa kita amalkan. Poin yang selanjutnya, poin yang ketujuh, apabila ada di antara kita yang ragu apakah waktu subuh telah masuk atau belum, maka diperbolehkan makan dan minum sampai ia yakin bahwa waktu subuh telah masuk. Karena tadi di surat Al-Baqarah ayat 187 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hatta yatabayyan, sampai jelas nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Jadi kita mengikuti keyakinan atau sesuatu yang yakin, ya. Barakallahu fiikum. Selesai kita dari pembahasan yang keempat. Kemudian pembahasan ketiga. Kemudian pembahasan yang keempat adalah tentang beberapa hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Hal-hal yang wajib. Kalau wajib itu kan harus, ya, kudu. Hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh seorang shaim yang berpuasa. Ada beberapa poin untuk pembahasan keempat ini. Poin yang pertama, wajib bagi yang berpuasa atau shaum untuk meninggalkan makan dan minum dan hubungan pasutri dalam tanda kutip. Tiga hal, ya, makan, minum dan hubungan pasutri. Apa itu pasutri? Cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada enggak? Cari saja dulu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan masih dalam ayat yang sama di surat Al-Baqarah ayat 187, itu juga menjadi dalil untuk poin ini. Kemudian dibantu atau dijelaskan juga oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu amali bani Adam yudha'af al-hasana ashara amthaliha ila sab'imi'ah di'afin. Kata baginda Rasulullah, setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia, kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis apa ini? Hadis kursi. Hadis yang menyebutkan firman Allah adalah hadis kursi. Allah berfirman, illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan shaum, amalan puasa, sesungguhnya ia adalah khusus bagiku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Ia, yakni orang yang berpuasa, meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena aku, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz Imam Muslim yang kita baca. Jelas, ya, makan, minum dan syahwat ditinggalkan. Kemudian pembahasan yang kedua, afwan, poin yang kedua dalam pembahasan yang keempat ini, seorang yang shaum wajib meninggalkan perkataan dusta. Wajib juga meninggalkan harta riba dan perbuatan namimah atau adu domba. Adu domba secara makna, ya, bukan adu domba secara hakiki, ya. Bukan adu domba seperti di kampung-kampung, bukan. Adu domba yakni memecah belah dua belah pihak. Ini poin yang kedua. Wajib hukum meninggalkan perkataan dusta, makan harta riba dan melakukan namimah atau adu domba. Poin yang ketiga, juga dia wajib meninggalkan segala perkara yang sia-sia dan tidak berguna. Lahun, lahun. Semua hal yang sia-sia yang tidak berguna wajib dia tinggalkan. Dua poin ini poin kedua dan ketiga yang baru saja kita sebutkan berdasarkan dalil-dalil umum yang akan menyebutkan tentang beberapa perkara-perkara, di antaranya perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga berdasarkan hadis yang khusus terkait hal-hal tersebut, di antaranya riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, "Man lam yada qaul az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalannya, maksudnya amalan dusta tidak ditinggalkan, maka Allah tidak ada hajat, tidak ada keperluan pada orang tersebut ketika dia meninggalkan makanan atau makan dan minumnya, yakni ketika berpuasa. Wa'iyadzubillah. Rasulullah menjelaskan, ketika seorang muslim atau muslimah berpuasa, tetapi dia tidak meninggalkan ucapan dusta atau amalan dusta, maka amalan puasanya itu tidak berarti. Allah tidak perlu dengan puasanya tersebut. Walaupun dia susah payah menahan haus, susah payah menahan lapar, Allah tidak perlu dengan puasa orang yang berucap dusta atau mengamalkan amalan dusta. Ditegaskan juga dalam riwayat yang lain, riwayat yang masih datang dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyam minal lagwi warrafath." Puasa itu bukan sekadar menahan makan dan minum saja. Namun puasa itu, kata Rasulullah, justru puasa itu adalah menahan dari perbuatan sia-sia dan perbuatan yang tidak berguna. Allahu, perbuatan yang tidak berguna, yang sia-sia, warrafas, dari segala bentuk kejelekan. Jelek dari ucapan ataupun jelek dari amalan, semua harus ditinggalkan oleh seorang yang berpuasa. Barakallahu fikum. Ini poin yang kedua dan tiga. Kemudian poin yang keempat, dia pun wajib meninggalkan puasa wisal. Puasa wisal itu adalah menyambung puasa dua hari berturut-turut atau lebih dari dua hari, minimalnya dua hari, tiga hari, empat hari dan seterusnya, minimalnya dua hari disambung puasa itu berturut-turut tanpa berbuka. Subuh Senin dia sahur, Senin siang dia lewati, masuk maghrib Senin dia nggak berbuka, Isya terus sampai subuh Selasa nggak sahur sampai maghrib Selasa, atau yang tiga hari sampai maghrib Rabu dan seterusnya. Ini namanya wisal, puasa nyambung, ya. Dan jelas puasa wisal atau puasa yang seperti ini adalah hukumnya haram, ya, haram atas umat Nabi Muhammad, kecuali boleh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Di sini para ulama berselisih pendapat tentang puasa wisal, tetapi Allah alam, pendapat yang kuat, puasa wisal itu haram bagi umat Nabi Muhammad dan boleh hanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Poin keempat ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang juga datang dari beberapa sahabat lainnya. Selain datang dari Abdullah bin Umar, hadis yang akan kita bacakan juga datang dari sahabat Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau dinyatakan oleh para sahabat, "Naha Rasulullah 'anil wisal." Puasanya Rasulullah telah melarang puasa wisal, puasa nyambung tadi. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, "Innaka tuwasil ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah anda mengerjakan puasa wisal?" Qala, maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, inni lastu mislakum, inni ut'am wa usqa. Aku ini, kata Rasulullah, tidak sama dengan kalian. Aku tidak seperti kalian. Aku ini ada yang memberi makan dan aku ada yang memberi minum. Seorang Rasul, seorang Nabi, jelas berbeda keadaannya dengan kita, yang mana kita merupakan manusia biasa. Baik, barakallahu fikum. Jelas di sini ada naha atau nahyun, ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang menunjukkan tentang haramnya puasa wisal bagi umat Muhammad. Selesai kita dari pembahasan ke-5. Pembahasan keberapa sekarang? Kelima. Masuk kelima, selesai dari yang keempat. Baik. Pembahasan yang kelima. Ada beberapa hal yang jika terdapat pada orang yang berpuasa, maka masih boleh dia berpuasa. Paham gak? Hal-hal yang jika ada pada seseorang yang berpuasa, maka dia masih boleh berpuasa. Jadi tidak membatalkan, bahasanya gitu. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa orang yang berpuasa. Poin yang pertama, orang yang bangun kesiangan dalam keadaan junub. Bangun kesiangan, junub dia. Maka ketika dia bangun, langsung dia berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Datang dari Aisyah dan juga Ummu Salamah, dua istri Rasulullah. Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Anna an-nabiyya kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Disebutkan oleh para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika itu didapati oleh waktu fajar. Maksudnya bangun pas sudah waktu fajar, sudah terbit fajar. Dalam keadaan Rasulullah junub. Min ahlihi, junub min ahlihi. Junub karena sudah mendekati atau mendatangi istrinya dalam tanda kutip. Tsumma yaghtasil wa yasum. Kemudian setelah itu Rasulullah langsung mandi dan saum. Jadi boleh kalau kita kesiangan pas bangun junub. Mungkin junubnya karena semalam sudah menjenguk istri kita, atau mungkin karena hilam, yakni mimpi basah. Tidak mengapa. Barakallahu fiik. Tidak ada perbedaan antara berhubungan badan dalam tanda kutip ataupun mimpi basah. Ketika kita bangun dalam keadaan junub, langsung kita berpuasa, mandi agar kita bisa mengerjakan sholat dan puasanya disempurnakan. Poin yang kedua, diperbolehkan bagi yang berpuasa untuk bersiwak. Bahkan hal tersebut merupakan sunnah. Siwak adalah sunnah. Baik bersiwak dengan kayu arok. Kayu arok itu siwak yang didatangkan dari timur tengah sana. Siwak. Atau dengan sikat gigi. Terus pasta giginya boleh. Ya. Boleh menyikat dengan pasta gigi. Mau rasa mentol, atau rasa stroberi, rasa jeruk, atau rasa kopi pahit. Ada gak? Pasta gigi rasa kopi pahit barangkali diperlukan untuk orang yang suka ngantuk. Jangan tersindir ya. Barakallahu fiikum. Dengan berbagai rasanya pasta gigi boleh dipakai ketika berpuasa. Dan ini tidak membatalkan puasa. Yang penting tidak tertelan. Tidak tertelan. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati la'amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah." seandainya tidak memberatkan untuk umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap akan sholat. Dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain tentang sangat ditekankannya bersiwak bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya, masih dari Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan di setiap wudu, sholat dan wudu. Baik. Poin keberapa? Ketiga, boleh berkumur-kumur dan menghirup air ketika wudu. Menghirup air ketika wudu. Nah, siapa yang mau menjawab? Berkumur-kumur dan menghirup air ketika berwudu. Dua istilah ini apa? Istilah hadisnya. Intinsak itu apa? Menghirup air ke hidung. Kalau berkumur-kumur, istinsar itu mengeluarkannya. Kalau berkumur-kumur, apa? Memang jarang ya disebutkan istilah berkumur-kumur ini. Yang terdengar itu istinsak dan istinsar. Itu masuk dan keluar air lewat hidung. Apa berkumur-kumur? Apa? Ayo, ini hadiah. Antum masih ingat-ingat dulu? Soalnya sudah belajar fikih banyak kan? Masya Allah. Siapa yang tahu? Ajungkan tangannya. Istilah kumur-kumur ketika wudu, istilah hadisnya apa? Enggak ada yang tahu. Madmadah, betul, masya Allah. Madmadah. Bagi dua hadiahnya. Yang satu kopernya, yang satu isinya. Baik. Satu-satu karena banyak hadiahnya. Coba diambil. Barakallahu fiik. Boleh berkumur-kumur madmadah. Madmadah. Dan boleh beristinsa, menghirup air ke hidung tanpa mubalaghah, tanpa dia berlebih-lebihan. Karena kata Rasulullah, "Wa baligh fil istinshaq illa an takuna shaiman." Bermubalaghah, berlebih-lebihanlah engkau ketika beristinshaq, menghirup air ke dalam hidung ketika wudu, kecuali kalau engkau saum. Maka jangan bermubalaghah, jangan berlebih-lebihan. Hadis datang dari Laqid bin Sabirah, baik, diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis. Poin yang ke-4, orang yang berpuasa juga boleh mandi, boleh berenang, sepanjang dia tidak menelan airnya. Kan kadang ada orang ya menyelam sambil minum air, itu batal puasa. Hati-hati ya, menyelam sambil minum air itu batal puasa. Kalau menyelam saja, berenang saja tanpa minum air, boleh-boleh saja, tidak membatalkan puasa. Termasuk untuk hal ini atau poin ini, kentut dalam air pun tidak batal puasa. Ini masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin yang jahil di tengah kita. Kentut di dalam air katanya batal puasa. Ini bukan suatu hal yang perlu ditanggapi, maksudnya ya enggak jelas, enggak benar ya. Antum mau afwan, maaf, mau kentut di mana saja ketika berpuasa, boleh-boleh saja. Yang penting jangan kentut di muka orang. Walaupun puasanya tidak batal, tapi kan menjadi sebab perselisihan. Enggak percaya? Buktikan sendiri. Baik, ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Selanjutnya poin yang kesekian, boleh juga dia bercelak ya ketika berpuasa, boleh memakai celak ketika berpuasa. Ingat, celak untuk ikhwan, untuk laki-laki muslim itu hukumnya bukan sunnah, Boleh-boleh saja. Maka ikhwah yang sukanya memakai celak, hendaknya dia melihat kondisi. Ketika memang besar maslahat, ya dipakai. Tetapi kalau ternyata besar mudarat, maka ditinggalkan. Karena Rasulullah membimbingkan kepada kita untuk laki-laki itu dipakai celak bagi kaum laki-laki ketika sakit di mata. Ya. Itu pun di malam hari untuk pengobatan. Berbeda dengan perempuan. Perempuan memakai celak untuk apa? Berhias. Mempercantik diri. Kalau laki-laki kan enggak ada istilah mempercantik diri. Laki-laki cantik kan tanda tanya. Baik. Barakallahu fikum. Jadi boleh bercelak ketika berpuasa. Tidak membatalkan puasa. Dua poin terakhir yang kita bahas. Kenapa boleh? Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Itu saja alasannya. Karena tidak ada dalil yang melarangnya. Poin yang terakhir. Masih banyak ya. Poin yang keberapa? Soalnya masih sisa 5 menit waktunya. Kita baca singkat saja. Orang yang berpuasa juga boleh memeluk atau bersentuhan, bahkan mencium istrinya. Ingat, istri yang sah. Kalau istri yang haram itu, jangankan ketika puasa, di luar puasa pun tidak boleh. Boleh memeluk, bersentuhan, bahkan mencium istrinya jika dia mampu menguasai diri, hawa nafsu. Jadi tidak mutlak begitu saja. Kalau dia yakin dirinya tidak bisa dikendalikan, berarti ditahan. Jangan. Ini menurut pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Berdasarkan hadis yang datang dari Aisyah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah yuqabbil wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im walakinahu kana amlakakum li'irdihi. Kata Aisyah, adalah Rasulullah SAW mencium dalam keadaan berpuasa dan memeluk dalam keadaan berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling mampu menguasai syahwatnya dibandingkan kalian. Nah, kalau kita sudah bisa seperti Rasulullah, yakni tidak ada masalah. Tetapi kalau tidak mampu, maka jangan coba-coba. Yang selanjutnya, boleh orang berpuasa menelan ludah. Boleh menelan ludah. Ludah siapa? Ludah sendiri, ya. Ludah sendiri, jangan aneh-aneh. Adapun dahak, batal atau tidak? Dahak batal atau tidak? Sama saja, tidak membatalkan puasa. Ludah, dahak, tidak membatalkan puasa. Tetapi tentunya kalau dahakan, nggak perlu lah kita telan, ya. Kita buang. Kenapa? Karena dahak itu adalah kotoran. Orang yang berpuasa juga boleh mencium bau-bauan, bau makanan maksudnya, bau parfum, bau badan, boleh ya, tidak membatalkan puasa. Mencium dengan hidungnya, tidak membatalkan puasa. Sama, hal-hal ini, dua poin terakhir, alasannya karena tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian orang yang berpuasa juga boleh mencicipi masakan atau makanan dengan ketentuan menjaganya jangan sampai tertelan. Ini biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang masak. Kalau ternyata yang masak abinya, ya abi-abi lah, nggak apa-apa. Baik, boleh dirasakan. Apakah kurang asin atau kurang pahit, mungkin bikin si kopi atau apa saja, boleh. Minuman, masakan, makanan, boleh. Dengan syarat tidak ditelan, tidak masuk ke tenggorokan. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, hadis yang marfu dengan sanad yang hasan, la ba'sa an yadhuqa as-sha'im al-khal wasy-syai' alladhi yurid syara'ahu ma lam yudkhal halquhu wa huwa sha'im. Tidak apa-apa bagi orang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu yang ia ingin beli sepanjang tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Dikiaskan ke sini, memang Ibnu Abbas menyebutkan tentang jual beli. Tetapi ketika hal-hal yang ada kesamaan pun bisa dikiaskan. Jual beli, masakan, menyajikan makanan untuk keluarga, boleh-boleh saja. Yang selanjutnya, boleh bagi yang berpuasa untuk bersuntik. Bersuntik dengan apa saja yang tidak mengandung makna makanan dan minuman. Seperti suntik vitamin, ya, itu tidak boleh. Suntik kekuatan atau infus, suntikan-suntikan yang mengandung makna makanan dan minuman itu tidak boleh. Tetapi suntikan yang tidak mengandung makna makanan dan minuman maka boleh untuk disuntikan. Barakallahu fiik. Kenapa? Karena suntikan yang tidak mengandung makna makan atau minum ini tidak masuk ke dalam kategori hal yang membatalkan puasa. Berbeda dengan tadi suntikan vitamin, suntikan kekuatan atau infus. Nah, masih panjang pembahasannya. Fikih puasa. Belum kita bahas tentang hal-hal yang makruh bagi yang berpuasa. Belum kita bahas tentang pembatal-pembatal puasa. Belum kita bahas tentang adab berbuka puasa. Belum kita bahas tentang orang-orang yang menepatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Dibahas nanti tentang fidyah, siapa saja yang boleh fidyah. Dibahas tentang qadha, ya, qadha puasa, siapa saja yang boleh qadha. Terus juga ada beberapa kesalahan yang perlu ditekankan, perlu diperingatkan. Tetapi waktunya sudah habis. Jadi alhamdulillah untuk pemateri. Silakan kalau ada pertanyaan. Tersisa waktu beberapa menit. Tidak ada pertanyaan. Orang yang berpuasa kemudian pingsan, apakah pingsan membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Puasa tidak batal dengan pingsan. Wallahu a'lam. Yang lain. Maksudnya marah. Oh, orang sedang saum, kemudian dia akan membela kebenaran, maksudnya amarah, ya, amarah. Boleh tidak? Perlu ada rincian. Kalau marahnya marah pribadi, maka hendaknya dia meninggalkan marah yang seperti ini. Dan marah ditinggalkan oleh kita bukan berarti kita tidak bisa membela diri, ya. Contoh misalkan ada orang yang mau merampok, kita sedang berpuasa, kita sedang puasa mau dirampok nih, kan kita membela diri, nggak perlu marah-marah, ya, nggak perlu marah-marah. Bahkan marah-marah belum tentu dia bisa membela diri. Jadi kalau marahnya marah pribadi, tinggalkan. Adapun kalau dia terpancing untuk marah karena hal-hal syariat, ada yang menghinakan syariat Islam, salah satu syiar Islam, menghinakan salah satu syiar yang dibawa oleh Rasulullah, syiar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita marah, boleh. Tetapi tidak berlebihan. Kadang ada orang yang tidak paham sehingga marah karena Allahnya itu jatuh kepada marah yang tercela. Ya. Barakallahu fikum. Jadi intinya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tetapi ada rincian. Jangan sampai marahnya tidak beralasan. Jangan sampai marah menjatuhkan kita untuk membuat atau mengucapkan hal-hal yang tercela. Kalau sampai marahnya kita mengucapkan hal-hal yang tercela, ucapan-ucapan kotor, jelas ini tidak boleh. Tapi kalau marah sekadar tegas pembelaan, ya, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan. Bagaimana dengan fenomena ngabuburit? Apakah membatalkan puasanya? Ya tergantung. Ketika dia ngabuburit dia sambil ngebakso, tidak. Kalau dia ngabuburit sambil ngebakso, batal puasanya. Hah? Iya. Ngabuburit sambil nge-extendol, ya batal puasanya. Tapi kalau dia ngabuburit sambil murojaah hafalan Quran, sambil nambah hafalan Quran, atau mungkin baca Quran saja dengan cara-cara yang syar'i tentunya, atau mungkin belajar tajwid, belajar fikih, belajar hadis, akidah, bagus kan? Bagus. Ada juga yang ngabuburit dia melakukan hal-hal yang lagun. Nah ini masuk ke dalam tadi yang sudah kita bahas. Orang yang berpuasa hendaknya meninggalkan perkara yang sia-sia dan tidak berguna, lagun dan lahun. Karena kata Rasulullah tadi, riwayat yang sudah kita bacakan, puasa itu bukan hanya sekadar makan dan minum ditahan, bukan. Tetapi apa? Meninggalkan hal yang lahun dan rofas. Setiap yang sia-sia, setiap yang kotor, yang jelek, ditinggalkan. Nah kalau ngabuburit ada hal-hal yang jelek, ada hal-hal yang sia-sia di situ, maka ngabuburitnya tercela. Ya, batal tidak puasanya tergantung dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa atau tidak. Kalau ngabuburit sambil makan ya batal, ngabuburit sambil minum ya batal, ngabuburit sambil yang lainnya membatalkan puasa ya batal. Tetapi kalau dia ngabuburit melakukan hal yang sia-sia, melakukan kejelekan saja, pahalanya yang batal. Puasanya secara lahir masih sah, tetapi seakan-akan kosong pahalanya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi perlu dirinci ngabuburitnya dia ngapain, ya. Ngabuburit istilah Sunda apa? Ngabubur berit. Berit itu haram hukumnya, enggak boleh dibubur, enggak boleh dimakan. Iya. Tikus itu termasuk hewan yang haram untuk dimakan. Barakallahu fikum. Harus bagaimanakah sikap kita terhadap kerabat yang masih menonton acara-acara sahur yang bukan menggiring kepada ketakwaan tapi malah kepada ketawaan? Kita juga jadi ketawa, ya. Menggiring kepada ketawaan, bukan ketakwaan. Yang pertama, sikap kita tidak boleh ikut-ikutan. Yang pertama, ya. Gak boleh kita ikut-ikutan. Ikut nonton, gak boleh. Yang kedua, kita sampaikan nasihat dengan hikmah dan lemah lembut sesuai dengan akhlak muslim yang mulia. Nasihat. Jangan sampai yang diberi nasihat itu merasa sedang digurui. Nah itu cari caranya gimana. Jangan sampai yang dinasehati itu merasa sedang disalahkan. Nah itu bagaimana caranya, cari. Ya. Cara yang hikmah, penuh dengan kelemah lembutan. Betul-betul kita sedang mencurahkan kasih sayang kepada saudara kita yang salah ini. Sampaikan nasihat semampu kita. Dengan ucapan kah, atau buku, tetapi tidak tidak saklek ya, tidak langsung menghantam, buku yang lembut. Baik. Cara yang hikmah, sampaikan nasihat semampu mungkin. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, doakan mereka. Terkhusus fi dhahril ghaib, ketika kita tidak ada di samping mereka. Karena kata Rasulullah SAW, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi illa qala al-malak fi dhahril ghaib illa qala al-malak wa laka bimithlin. Amin wa laka bimithlin. Tidaklah kata Rasulullah seorang muslim mendoakan kebaikan untuk saudara muslimnya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakannya itu, melainkan malaikat akan berkata amin, ya Allah kabulkanlah doanya, walaka bimithlin. Kemudian malaikat mendoakan orang yang berdoa, dan semoga yang serupa itu didapatkan olehmu. Subhanallah. Ini mungkin cara-cara yang bisa ditempuh ya. Yang pertama, kita jangan ikut-ikutan, jangan terbawa kebiasaan buruk mereka. Yang kedua, sampaikan nasihat dengan penuh hikmah ya, dengan cara yang tepat dan pas, sehingga mereka paham salahnya di mana, yang benar itu apa. Ya, tujuan kita menyampaikan nasihat adalah menyampaikan ini yang benar dan itu adalah salah. Kita jelas. Tetapi dengan cara-cara yang pas, dicari. Karena tidak semua orang sama, berbeda-beda. Yang ketiga adalah jangan lupa mendoakan kebaikan untuk mereka, doa hidayah. Doa hidayah. Ini mungkin cara-cara yang bisa ditempuh, wallahu a'lam. Masih ada yang lain? Pertanyaan, silakan. Baik. Masalah tarawih atau salat tarawih. Bahasa kita sudah jadi tarawih ya. Bahasa Arabnya tarawih. Tarawih itu arti bahasanya adalah istirahat-istirahat. Banyak istirahat. Baik. Mana yang benar, 11 rakaat atau 23 rakaat? Atau 21 rakaat? Ada lagi mazhab baru, 21 rakaat. Baik. Sebetulnya tentang bilangan salat tarawih itu, mau berapapun semuanya benar. Yang 11 ya benar, yang 23 ya benar, 21 ya benar. Atau mau 17 rakaat juga benar, boleh. Ini berbicara tentang benarnya. Benar. Kenapa? Karena hukum asalnya salat malam baik di dalam atau di luar Ramadan tidak ada batasan tertentu. Ya. Dia penuhi malamnya dia dengan sholat terus 2 rakaat 2 rakaat. Semampu dia. Boleh. Ini berbicara tentang boleh atau benar. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang mana yang afdal dan yang mencocoki sunnah Rasulullah, yang sangat mencocoki sunnah Rasulullah, yang mana? Jawabannya yang 11 rakaat. Yang 11 rakaat. Kenapa? Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah, menyaksikan, mempersaksikan, baginda Rasulullah tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melakukan sholat malam lebih dari 11. Jadi yang paling utamanya, yang mencocoki sunnahnya adalah 11 rakaat. Bukan berarti yang 21, 23 itu batal atau tidak sah. Bukan. Mereka sah. Benar juga. Ya. Tetapi yang paling cocoknya adalah 11 rakaat. Ini yang paling cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 11 rakaat, dan yang paling utama juga dilakukan 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Diakhiri dengan witir, 1 rakaat di akhir atau 3 rakaat di akhir. Barakallahu fiikum. Jadi intinya gak masalah ya. Mau sholat tarawih 11 rakaat bagus, benar, dan dia lebih mencocoki sunnah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ikut sholat tarawih 23 rakaat atau 21 rakaat boleh. Cuman ada kekurangan, apa? Tidak mencocoki sunnah Rasulullah. Yang salah itu yang tidak ikut tarawih. di sana 11 rakaat, di sini 23 rakaat, dia malah di rumah. Enggak serakaat pun, itu yang salah, itu yang keliru. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam. Baik, termasuk ini juga masalah di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan 2-2-2-2-1. 2-2-2-2-2-1. Duanya 5 kali, 1. Ada yang mengatakan 4-4-3. 4-4-3. 8-11. Baik, 4-4-3. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau kita berbicara benar, mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena memang ada ulama yang berpendapat seperti ini, ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, tinggal kalau kita bertanya, mana yang lebih mencocoki sunnah bimbingan Rasulullah, mana yang lebih mencocoki hadis yang jelas, yang kuat, mana yang lebih mencocoki amalan para sahabat? Jawabannya, yang 2-2-2-2-2-1. Karena kata Rasulullah, salatul lail masna masna. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, salat sunat malam atau salat malam itu dilakukan masna masna, dua rakaat dua rakaat. Maksudnya dua rakaat sekali salam, dua rakaat sekali salam. Adapun tentang 4-4-3, riwayat Aisyah, itu sebagian kaum muslimin salah memahami. Karena 4-4-3 yang dimaksud di situ jeda istirahat Rasulullah, bukan jeda salamnya. Salatnya dua rakaat sekali salam, dua rakaat sekali salam. Sudah 4 kan? 2 tambah 2 4. Nah, di 4 rakaat istirahat. Disebut tarawih itu karena banyak istirahat. Makanya di tarawih itu yang paling bagusnya itu bacaannya panjang. Tentunya ini dilihat kondisi ya. Dilihat kondisi, disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Selesai istirahat, nyambung ke rakaat keberapa? Rakaat keberapa? Kelima. Dua salam lagi, dua salam lagi. Rakaat ke-8 selesai, istirahat lagi. Sisanya 3, witir. Seperti itu maksudnya. Tetapi pemahaman yang diuraikan oleh para ulama ini tidak bisa dipaksakan, karena memang ada ulama juga yang berpendapat boleh 4-4-3. Walhasil yang 11 dengan cara 2-2-2-1 ya boleh, dengan cara 4-4-3 juga boleh. Sah, benar sholatnya. Tetapi yang lebih mencocoki sunnah, kalau pertanyaannya lebih mencocoki sunnah Rasulullah, adalah yang 2-2-2-2-2-1. Wallahu a'lam. Intinya ikhwan fillah barakallahu fikum, permasalahan khilaf, permasalahan perbedaan pendapat fikih yang seperti ini jangan dijadikan sebab kita berpecah belah. Jangan sampai ketika ada perbedaan akidah kita adem ayem diem-diem saja. Tetapi ketika ada perbedaan masalah fikih yang ternyata ada ulama-nya masing-masing, dalilnya pun ada, kita malah gontok-gontokan, malah bertikai. Ini salah. Justru masalah perbedaan pendapat dalam hal fikih kita harus berlapang dada. Namun tentunya kita mengikuti pendapat yang lebih kuat dan lebih mendekati dalil yang benar dan jelas. Kemudian dalam masalah perbedaan akidah itu seharusnya kita tegas. Kita muslim dengan syiah, beda kan akidahnya? Tegas kita. Jangan sampai dengan syiah kita beda akidah tetapi masih adem ayem ya. Masih damai-damai saja, lembek, tetapi masalah beda rakaat tarawih gontok-gontokan, saling serang, saling hantam. Ini keliru, terbalik. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam. Salat tarawih untuk perempuan afdalnya di rumah atau di masjid. Salat secara umum untuk kaum muslimah, ada wahu iyahun. Hukum asalnya adalah paling afdolnya dilakukan di rumah mereka. Semua salat, salat sunnah ataupun salat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salat sunnah, rawati, tarawih, dan yang lainnya. Untuk perempuan, afdalnya, paling utamanya dilakukan di rumah-rumah mereka. Karena jelas Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya yang mutlak, wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka kaum muslimah itu lebih baik bagi mereka untuk sholat. Tetapi di samping itu Rasulullah juga bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian melarang, mencegah hamba-hamba Allah yang kalangan wanita jika akan pergi ke masjid-masjid, jangan dicegah, kasih jalan. Tetapi Rasulullah di sini mengingatkan, fal yakhrujna safilat, namun hendaknya mereka muslimah yang ingin pergi ke masjid untuk sholat, hendaknya mereka keluar dalam keadaan safilat, tidak berparfum, tidak berminyak wangi, tidak berdandan. Ya, barakallahu fikum. Jadi jawabannya, wanita sholat tarawih ataupun sholat wajib bahkan lebih afdol di rumah mereka. Bahkan seandainya di rumah tersebut banyak ruangan dan ada ruangan yang paling tertutup, di situ dia lebih afdol lagi. Jadi lebih tertutupnya sholat seorang wanita itu lebih besar keutamaannya. Bahkan para ulama fatwa, ulama rahimahullah ta'ala, bahkan dibandingkan dengan sholat muslimah di Masjid Al-Haram Makki atau Nabawi sekalipun, masih jauh lebih utama sholat mereka di rumah-rumah mereka. Seandainya ada muslimah tinggal di sana dekat Masjidil Haram rumahnya, masih lebih baik dia sholat di rumahnya sendiri. Padahal kita tahu kan, sholat di Masjidil Haram Mekah ataupun Madinah dilipat gandakan, masya Allah. Nah, ini kalau berbicara tentang mana yang lebih afdol. Bukan larangan, bukan ya. Jangan difahami, ini larangan, berarti tidak boleh ke masjid. Bukan, tetapi lebih afdolnya mereka di rumah. Itulah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk perempuan, i'tikafnya bagaimana? Etikasnya ya diam di masjid. Ya. Kalau laki-laki etikasnya diam di masjid, ya perempuan juga sama diam di masjid. Baik. Yang jadi pembahasan tentang etika perempuan ini, perempuan boleh etikas di masjid jika memang ada tempat yang sangat-sangat mendukung. Barakallahu fiik. Sangat-sangat mendukung. Ya. Jadi boleh-boleh saja ketika ada tempat yang sangat mendukung. Dia tidak menjadi fitnah dan dia pun tidak terfitnah. Ya. Jadi sangat-sangat mendukung kondisinya. Hijab antara laki-laki dan perempuan jelas. Jelas hijabnya. Maka yang jadi pertanyaan, apa ada di masjid daerah kita ini tempat i'tikaf untuk perempuan yang mendukung secara syariat? Sepertinya sulit ya, sepertinya sulit. Tapi seandainya ada, maka boleh-boleh saja. Barakallahu. Adapun masalah i'tikafnya seperti apa, ya sama seperti ketika laki-laki beri'tikaf. Perbanyak ibadah ketika i'tikaf. Jauhi perkara-perkara yang sifatnya sia-sia. Perbanyak ibadah. Habiskan waktu dan usia untuk ibadah. Namun yang perlu disoroti adalah tentang tempatnya. Aman tidak dari fitnah. Kalau tempatnya tidak aman dari fitnah, maka ya janganlah perempuan yang i'tikaf. Tetapi kalau aman dari fitnah tempatnya mendukung, maka boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Afwan, di luar tema, di afwanin, gak apa-apa. Apakah nanti di akhir zaman akan muncul dajjal secara fisik? Karena ada yang mengatakan Dajjal hanya simbol saja. Baik, kita bertanya kepada yang mengatakan Dajjal hanya simbol saja. Menurut siapa bahwasannya Dajjal hanya simbol saja? Rasulullah tidak pernah mengatakan, para sahabat juga tidak pernah mengatakan, apalagi Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah mengatakan bahwasanya Dajjal hanya simbol saja. Justru kalau kita mau jujur mengikuti, memahami, mempelajari uraian-uraian penjelasan dari Rasulullah dan para sahabat, Dajjal itu adalah ada secara fisik. Ada secara fisik. Disebutkan dalam banyak riwayat hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam, adapun yang mengatakan Dajjal hanya simbol saja, yang pertama, mereka tidak memiliki pendahulu yang saleh tentang pemahaman ini. Tidak ada dari kalangan para sahabat, tidak ada dari pemahaman Rasulullah SAW. Yang kedua, wallahu a'lam, mereka ini tertipu dengan ilmu akal logika, ilmu filsafat berdasarkan hawa nafsu orang yang tidak bertanggung jawab. Dajjal itu akan muncul secara fisik di akhir zaman. Bermata buta kan sebelah. A'war istilah hadisnya. Antara dua matanya tertulis tiga huruf. Kaf, fa, dan ra. Kafir. Yang bisa dibaca oleh muslim. Baik muslim yang pintar baca tulis. Atau bahkan muslim yang bodoh sekalipun. Tidak bisa baca tulis tapi tahu itu kafaro. Kafir. Ini keutamaan Islam. Kelebihan Islam di sini. Ya. Dajjal tidak akan bisa mendatangi atau memasuki kota Madinah. Dajjal akan dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kalau hanya simbol saja, apa tujuan Rasulullah menyampaikan informasi-informasi dalam hadis-hadis yang banyak, hadis-hadis yang sahih tadi? Gimana caranya Nabi Isa membunuh simbol? Simbol kok dibunuh? Hah? Simbol dibunuh. Simbol dibunuh. Bagaimana simbol bermata pekak awar? Simbol bermata pekak. Tambah rumit lagi kan bayangannya. Simbol gak bisa masuk Madinah. Wah, macam-macam lagi. Ya. Orang yang mengatakan Dajjal hanya simbol saja, khawatir. Dia terjerumus dalam garis menentang banyak hadis sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita yakin dari nenek moyang kita kaum muslimin meyakini, dari para sahabat Rasulullah meyakini, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Rasulullah itu tidak pernah berbicara sepatah kata pun, satu ucapan pun, melainkan berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendustakan ucapan-ucapan Rasulullah, berarti kita pun secara tidak langsung mendustakan wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'l-imatubillah. Ya. Itu kurang lebih tentang pernyataan Dajjal adalah hanya simbol saja. Ini pernyataan yang sangat-sangat keliru. Apakah nanti Nabi Isa alaihissalam akan benar-benar turun? Karena ada yang mengatakan kalau kita mengimani Nabi Isa akan turun, maka pemahamannya sama halnya seperti pemahaman Kristen. Mohon dijelaskan beserta dalilnya. Aduh, dalilnya panjang. Intinya, ringkasnya, tidak benar pemahaman yang seperti ini. Kita meyakini Nabi Isa akan turun di akhir zaman, membunuh Dajjal Al-Masih Al-Kadzdzab lanatullah alaih. Kita meyakini hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Seandainya ada yang mengatakan, maka pemahamannya sama halnya seperti pemahaman Kristen. Yang pertama, saya pribadi enggak paham sampai sejauh mana pemahaman orang Kristen ya. Ada yang pernah tahu? Orang Kristen itu memahaminya seperti apa sih tentang turunnya Nabi Isa? Hah? Malah yang saya ketahui wallahu alam, dari dulu sampai sekarang saja pemahaman orang Kristen itu sudah salah. Mereka yakin bahwa yang disalib itu siapa? Nabi Isa. Sedangkan kita tidak meyakini itu kan? Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang tidak kita ketahui. Allahu a'lam. Akan turun, turun seperti manusia turun ya, diantar oleh beberapa malaikat. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang pemahaman kita dengan Kristen itu berbeda ya, tentang Nabi Isa, tentang Yesus, kata mereka berbeda ya. Intinya kita kaum muslimin ahli tauhid ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihi salam sudah diangkat. Maksud diangkat di sini bukan diwafatkan, diangkat dalam keadaan hidup. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang tidak kita ketahui, Allahu a'lam, dan di akhir zaman akan diturunkan ke bumi untuk memberantas babi-babi, salib-salib, dan membunuh Dajjal lanatullah alaihi. Barakallahu fikum. Dan kita harus meyakini turunnya Nabi Isa ke bumi itu adalah hakiki. Hakiki. Di sini kita diajak untuk taslim menggunakan keimanan dan Islam kita. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perintah, tentang mendengar, tentang taat. Tidak bisa kita memahaminya dengan akal logika. Tidak bisa kita memahaminya dengan perasaan dan hawa nafsu, ya. Barakallahu fiikum. Dari dulu sampai sekarang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, meyakini bahwa Nabi Isa akan turun ke bumi dengan hakiki, ya. Tidak ditakwilkan dengan tafsiran yang aneh-aneh, tidak ditakwilkan dengan takwilan yang macam-macam kesesatannya. Wallahu a'lam. Yang pasti dari dulu sampai sekarang pemahaman kita dengan orang Kristen sangat berbeda. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka beribadah kepada Tuhan Trinitas. Kita beribadah dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sementara mereka Nasrani beribadah dengan cara sesuai hawa nafsu dan logika perasaan mereka. Di antaranya mereka beribadah dengan musik. Kita tidak, ya kan? Mereka beribadah dengan lonceng. Kita tidak. Bahkan beduk sekalipun kita enggak ada ibadah dengan beduk, ya kan? Tahu beduk? Apa bahasa Indonesianya? Bedog. Hah? Apa bahasa Indonesianya? Beduk. Oh, itu beduk. Anak kira itu bahasa Sunda. Barulah. Jadi hati-hati ya ucapan, sama pemahamannya dengan orang Kristen. Ini secara tidak langsung mengkafirkan. Ini secara tidak langsung mengeluarkan seorang muslim dari keislaman. Padahal fonis takfir mengkafirkan satu pihak seorang muslim, ini adalah tugas yang sangat berat. Tugas yang hanya boleh diemban oleh para ulama, ya, dengan banyak tahapan dan prosesnya. Masalah mengkafir-kafirkan bukan tugas sembarangan muslim. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan serta kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan dan amalan saleh kita. Allahumma amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir, tidak lupa setelah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang ada ini, kita pun berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara yang sangat bermanfaat ini. Yang mudah-mudahan di hari-hari kemudian kita bisa bertemu kembali di acara yang seperti ini, tempat yang mulia ini. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.